curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Tembung nger tembung penasaran gue biasa nek apa bae dilakoni men kon rasa penasarane gue idang kepengin ngerti janjane apa janjane ya. Nah, iki nyong nduwe cerita Kang. Kancane nyong ya, jenengane Syukurudin. Lagi cerita-ceritane kaki Syukurudin gue duwe mobil, mobile tahun 70-an lah. Sing kelas-kelasnya diisi bensin seliter bisa kutul Jakarta. Macet gue segolang kanan, nang di papan kayak gue ya. Asal lagi bodong gue mobilnya macet. Nah, kedadian temenan gue. Lagi gue melaku-melaku mari negara Cina, malah kalingannya mobilnya macet. Macete gue nang sebuah perguruan-perguruan biksu. Sing isine gue kur biksu-biksu tok. Mereka ngerti biksu mbok. Nah, sing bahane anu latong samcong karo siapa kaya anu Sun Gokong bangsane gue miki. Nang kono macet akhirnya berhubung waktune swengi. Orang ana bengkel sing buka akhirnya yang nginep nang gon perguruan biksu gue mau. Jajal telek yo kaki Syukurudin in action. Yen sewun iki nggih, para biksu-biksu yang terhormat. Kene nduwe mobil, mobilnya tahun 70-an, ora sabar ngenyek. Kuwi penandrung aja karo mesem kaya kuwe. Ngenyek apa pripe? Iki mobilnya mobil tua macet nang dalan. Dadi nyung karepe iki arep nginep nang kene nang perguruan biksu. Uli ora uli kudule. Ya wis, ora apa-apa. Jenenge rek sapa? Syukurudin. Alamat lain, Dik. Banjar Patroman. Wah, ya wis. Uli nang kene, tapi ya perguruan biksu ki ora tanggung jawab anggere esuk-esuk mobil Erika ilang. Lho ilang kepriwe ana maling apa kepriwe? Udu ana maling. Lho bonjor. Dipangani rayap. Lah mobil iki kada luar sa. Bani pekan kayu ngane didawani dolan. Ya wis kan lebut ya nang nama pire di larak bae ora usah didorong ilang teng tenaga. Lah temenan Kang. Ke biksu-biksu nekit menyambut baik kedatangannya Syukurudin. Nginep nangkono uleh. Sambutannya ramah banget. Disediakannya panganan. Dadak disembelihnya wedhus. Barang wedhusnya harus disembelih. Sing separuh digawe rica-rica. Sing separuh maning digawe sate. Nah, disandingnya maring Syukurudin. Dinteng nangkabe kena Syukurudin. Warek garing lekar turu nyeprapang. Nah, lagi wis arep turu. Wis rayang-rayang kaya kae. Kalingannya kerungu suara mandan aneh ke kaki Syukurudin nang jero perguruan biksu kye. Atine kue bingung, kena suara-suara apa kue ya. Orang ngerti esuk-esuk ke takon maring biksu ne kue mau. Bik, biksu, jokong, takon yong. Takon apa? Takon bengkel, orang-orang bengkel lah kena. Sebalikin pak ojek bae lah, kena orang-orang bengkel. Oh mobilmu ge ya kayan-kayan ini suara nana nang gudang pangani rayap dehan rayape kena namangane apa sing ora sing jenane wong anggerain orang gantung wit pangani nang rayap nang kene kuwi jenengan untung kesianan dengan dengi kuwi nang pinggir lambeng geroran jak canteng ge kena rayap nyepot takon bengkel nyor takon nyong lambeng arep turu wis rayang-rayang kok kadengane nang suara mandan aneh pating gede bukan orang genah an suara apa ae ora ketek dadi krungu suarane ya krungu dah kupingnya benoro. Asih waras kabeh ya krungu. Nang negarane nyung kok ana suara kaya kuwe, Kang Biksu. Wah, gak kaya kuwe nyung sebu. Nyung kok rasane ndok enak, kaya suara-suara apa? Ya nang apa? Dari tak kudu biksu, nak wis daturan, Kang. Angger sing kudu biksu ora oleh ngerti kaya suara-suara apa. Oh, kaya kuwe ya. Ya wis, nyung tak pamit bali bae. Angel temen mau kadar ditakoni kaya suara-suara apa beko dadak ana syarat kon dari biksu barang mikir balik. Temenan Kang, kaki Syukurudin gue balik maring Banjar Patroman. Barang setahun kemudian, kaki Syukurudin tuku mobil maning. Mobilnya tahun swidak, well, lebih lawas maning. Kena nupeng idola-idola mobil kuna. Dadine tukune mobil-mobil sing kuna. Kejabat gue ya nu duit orang anak. Dadine tuku mobil sing badan murah, meriah. Nah, kalingane apa? Pecicilan mari negara Cina maning. Mogok maning nang tempat sing mien gue mau. Perguruan biksu. Jajal. Tilik apa yo? Wah, mongge maning. Si anak gue ya. Nang apa Kang? Mobilnya mogok maning apa? Iya kego. Ya ngerti lah, dia harap nginep nang kene mbok. Andang nana. Lah jangan kok, mbak sana mobilnya yang dipani rayap maning. Digantung, ngandubur, tadi rojepani rayap. Ya wis. Ale mikir. Nyelak gantung mobil. Ngale mikir tak gantung sanggah apa priwe kok biso. Amit-amit wong tamu kok kaya kuwe. Wengine ge ya, wengine barang arep turu kedadian sing taun mien ge terulang lagi, Kang. Kaki Syukurudin krungu ana suara-suara aneh. Esuk-esuke takon mani. Turun ke penak pernah apa di ngorok kayu mandang segedung krungu kabeh. Bau mawiri kan datang nyemelin nasakti kebarekin ya turunnya ngorok. Tapi ya gue lho biksu nyong pentakon mani nyong mambengi krungu maning suara kaya kaeku. Suara apa kayak kau si gendap baik ya si gendap penyong penasaran kenyong. Oh, mereka si penasaran. Esy. Pokoknya tetap orang baik ya kak Syukurudin. Bonyong arep dikencang, dilubung kelangkerang, tetap orang baik kak Syukurudin. Nyong orang sendiri dok nak. Kak suara-suara aneh kau suara apa nak jenengan untuk dipiksu. Tapi jenyong penasaran banget nyong kenyong priwe kini penasaran gie. Ya wis jadi dipiksu. Oh kayak gue. Iya iya. Ya wis nyong jadi dipiksu penjelasan nyong pengen ngerti kak suara apa kayak. Wah orang gampang jadi dipiksu kang. Mereka gue kudu keliling dunia ya. Lah anak sepanjang perjalanan mereka kudu ngitung kue jumlah wedi atau jumlah kodong nang dunia kian api ya. Mereka kudu ngerti nih orang ngerti itu mana salah. Batal mereka dari biksu, orang jadi. Oh jadi nyong kudu mengembara ge. Mengembara. Ngepit apa becak. Naku. Mereka batiri apa orang Rika? Dewekan orangnya dibatiri, jen. Nangel temen ngurusin wong dia. Ya wis. Temenan Kang, ke kaki Syukurudin saking penasarannya karo suara aneh mau, akhirnya gue menyanggupi persyaratan dari biksu keliling dunia, ngetung ke jumlah wedi karo jumlah godongnya enak pira nang dunia kie. Barang wis ana rong tahun berkelana, balik maring perguruan gue mau, ngomong karo kepala biksu nih gue mau. Wadulus, dadi biksu. Dadi biksu kenyong. Dadi biksu. Lah terus jawaban apa jawaban nyong jarek kudu dadi biksu disit men kon ngerti gemen kan suara aneh apa. Wah si penasaran baik. Ya wes sih mana nyong. Kena lawang kayu ke sumber suara aneh sing kue tau krungu kue nang jero kana. Buka ke kuncine. Lanti orang anak apa kie? Ngondek pit ke sana lawang si jimaning. Ke kuncine buka mana na? Dah lawangnya tetap dobel-dobelan. Buka pengen buka lah. Nanti kie biksu sumber suaranya nanti orang keton. Aja ngelobone dikas ya ih. Sabar dipit kang. Kete siana lapang si jimaning. Buka dipit. Kena jorokan asum bersuarane. Saya. Kita yang lapang dobol pirang-pirang. Pengen ngerti apa ora? Ya kepengen ngerti. Buka dipit. Oh, kita calonnya yang urana anak maning ye. Kopong maning ye. Anak lapang maning kena ngarep ke. Kok dibuka maning ye apa keperibe? Ya dibuka maning. Ya bis. Pisan maning urana anak samperang gelas dari kananyong. Dah, monggo. Niki ruangane. Kaki Syukurudin, ruangan sing dari sumber suara, suara aneh, sing kue tau kerungumin. Kekang ruangan kie ge. Nanti sih, orang anak apa-apa kie nakene kosong, peteng malah ge. Itu lah beruh. Wis cepetan sing di kie, sumber suara aneh. Kie sing ngerungan curanmu terus lakpain ngetik. Lah, sedulur, kie ternyata nang ruangan kie ge, sumber suara aneh. Sing dari pertanyaan si kie. Janjane suara aneh kuwi suara apa? Jenengan kepengin ngerti? Nek Rika kepengin ngerti. Dadi biksu dipit. Masalah iki nang aturan sing nguling ngerti kuwi sing dadi biksu. Dadang jenengan untuk biksu ora ngerti. Kelembon kareng apa ora Rika? Mawi ngrungokna curanmor kon. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.